Mitra bisnis, mega proyek tol Trans Jawa terancam mangkrak karena masalah klasik pembebasan lahan yang tersendat. Bahkan Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto merasa pesimis soal pembebasan lahan ini. Padahal tol Trans Jawa ini sudah sangat dibutuhkan dan Indonesia kini sudah jauh tertinggal dibanding negara lain di bidang infrastruktur. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Dewan Logistik Indonesia, Akbar Johan. Pak Johan, apa komentar Anda? Ya, saya melihat dari sisi logistik nasional ya, Mas ya. Kita baru saja mengeluarkan kepres mengenai Sisloknas, Sistem Logistik Nasional, ya, di mana juga terkait sistem transportasi nasional. Kita kan tahu biaya logistik nasional kita tertinggi di ASEAN. Jadi 24% dari GDP, Gross Domestic Product, 24%. Ya, idealnya itu at least 15%. Kita coba setiap tahun turun 1-2%. Ya, Thailand sudah mencapai 16% Thailand. Nah, kenapa bisa setinggi itu? Ada beberapa faktor. Salah satunya adalah infrastruktur, kedua adalah regulasi, SDM, ICT. Kita taruh di atas infrastruktur karena ini adalah tanggung jawab dari pemerintah, ya. Contoh mudik kemarin ya, itu pemerintah sengaja nggak sengaja menimbulkan ladang pembantaian bagi rakyatnya sendiri waktu melaksanakan mudik. Itu ratusan korban yang setiap tahun sangat drastis jumlah korban yang meninggal. Berarti infrastruktur Jawa khususnya memang sudah sangat mutlak untuk dibangun. Kenapa terjadi masalah pembebasan lahan? Ini menyangkut ke regulasi. Pemerintah selalu mengeluarkan regulasi yang tumpang tindih. Hanya ada tiga jawabannya, Mas, pemerintah ini. Satu, koordinasi. Dua, koordinasi. Tiga, koordinasi. Jadi egosentris dari semua kementerian, baik itu PU, baik itu Badan Pertanahan Nasional, ke bawah lurah dan camat, sangat lemah koordinasinya. Sehingga apa? Menimbulkan ketidakpercayaan warga sehingga mereka timbul konflik. Kalau sosialisasinya dalam koridor yang benar, tepat waktu, dan koordinasi ke semua stakeholder pemerintah sampai yang paling bawah, yakni lurah, masyarakat itu bisa diberi pengertian. Tapi ini enggak. Pemerintah dengan produk regulasinya selalu membuat ruang abu-abu sehingga apa? Menimbulkan ruang spekulan di situ. Ya, rakyat itu ikut aja kok, Mas. Ya, apalagi diberikan pengertian sosialisasi yang mendalam bahwa ini kepentingan mereka. Tetapi jangan dirugikan rakyat itu. Jangan dirugikan gitu. Dan rakyat akan dibebaskan, saya yakin itu rakyat ekonomi lemah. Itu udah pasti. Ya, mungkin tanahnya persawahan yang dia jadi lumbung makannya mereka dengan harga spekulan yang pemerintah nggak mau lihat, nggak mau dengar, timbul satu gerakan kemasyarakatan hanya karena hidup mati gitu loh, Mas. Dan ini semua sektor pemerintah menimbulkan konflik masyarakat. Hanya di Indonesia, Mas, di negara di dunia yang sangat maju ini, tahun 2012, yang hampir saban minggu konflik pertanahan yang melibatkan fisik sampai korban jiwa cuma ada di Indonesia, kecuali Palestina ya. Cuma ada di Indonesia, di negara lain nggak ada. Nah, ini yang harus pemerintah bisa lebih mencermati dan turun ke bawah lah. Lalu, menurut Bapak, apa dampak dari mangkraknya tol Trans Jawa ini? Mas, 2013 tahun depan adalah liberalisasi logistik ASEAN. Itu salah satu instrumen daripada Asia Economic Community 2015. Salah satu faktor daripada liberalisasi logistik adalah transportasi darat dan laut dan udara. Jawa itu semuanya akses darat lebih mendominasi. Kalau infrastruktur masih jalan di tempat seperti sekarang ini, dengan menimbulkan konflik-konflik masyarakat, ya beban kos daripada transportasi akan meningkat. Sehingga daya saing kita sangat lemah. Akhirnya kita akan jadi penonton aja. Harga produk yang harusnya tiba di Bali karena infrastruktur jalan yang sangat jauh daripada memadai, menimbulkan kos waktu, keterlambatan tiba, kalau barangnya itu berupa makanan dan minuman dan buah-buahan menimbulkan kerusakan. Sehingga tiba di lokasi retail, lokasi yang dituju, menimbulkan harga tinggi. Akhirnya harga tinggi itu dibebankan kepada masyarakat luas sebagai pembeli akhir. Nah artinya hampir tidak ada perbaikan, malah kemunduran mas. Jalan itu mutlak dan menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai penyedia infrastruktur. Nah ini yang di setiap sektor, di setiap wilayah yang akan timbul gitu mas. Demikian Ketua Dewan Logistik Indonesia Akbar Johan, saya Wendy Lim.